Hidup rumah tangga itu keindahan. Kalau adik-adikku faham makna kemesraan, makna kemesraan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Sanjungan seorang suami, perhatian seorang suami, perhatian seorang istri, itu tidak bisa nilai dengan uang. Maka berhayalah tentang keindahan dulu agar rindu keindahan yang sesungguhnya. Jadi berumah tangga itu bukan untuk menuntut suamiku harus begini. Oh tidak, mengabdilah untuk suamimu. Jadi jangan menuntut suami. Sampai ini kemarin itu saya agak marah dengan satu orang yang katanya menikah dengan sederhana-sederhana. Saya pilihkan suami yang baik. Anaknya nerima, anak perempuannya nerima, suaminya menerima apa adanya. Tatanya apa? Setelah jadi minta harus mengadakan resepsi yang begini-begini, sampai bingung harus jual ini, jual itu. Itu nyeksa, mertua yang nyeksa anak. Wong motor itu satu-satunya motor untuk cari duit, mau dijual untuk resepsi. Ini kan gak mikir bapaknya. Mestinya dimodali lah anak itu. Jangan hanya untuk prestis, kebanggaan dan sebagainya. Nikah itu bukan bangga-banggaan, tapi nikah untuk mencari kemuliaan.